Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengingat Allah dalam kajian majelis ilmu yang semoga Allah berkahi, semoga Allah menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Kajian Aqidah Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, salah seorang murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan masuk pada bagian tentang melihat wajah Allah bagi penghuni surga. Artinya, penduduk jannah akan melihat wajah Allah. Yang melihat wajah Allah ini adalah kenikmatan yang jauh lebih besar, yang lebih besar dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga yang lain. Nah, sehingga orang beriman setelah selesai masa melihat wajah Allah, ditutup tirai, mereka akan berangan-angan dan berkeinginan, berharap kapan lagi tiba masanya melihat wajah Allah. Dan orang-orang beriman yang ada di surga, ada masa-masa tertentu mereka melihat wajah Allah. Ada periode-periode tertentu mereka bisa melihat wajah Allah. Setiap kali mereka melihat wajah Allah, mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan setelah selesai, mereka berharap kembali melihat wajah Allah. Nah, Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala menyatakan, فَهُمْ حِينَئِذٍ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْظُرُونَ لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون فوجوههم بكرامته ناظرة وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم ولا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين فهم مريكا penduduk surga hina idzin, pada waktu itu, ila rabbihim yanzurun, akan melihat, memandang wajah Rabb mereka. La yumaruna fin nadhari ilaih, mereka tidak bimbang dan ragu di dalam memandangnya. Wa la yashukuna fawujuhuhum bikaramatihi nadhirah, wajah-wajah mereka cerah, berseri-seri, senang, ya. Wajah mereka menampakkan kebahagiaan. Wa a'yunuhum bifadlihi ilaihi nadhirah, mata mereka memandang kepadanya dengan fadilah yang diberikan oleh Allah. Fi na'imin da'imin muqim, mereka berada di dalam kenikmatan yang terus-menerus kekal. وَلَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ Dan mereka tidak merasa lelah di dalamnya, di dalam surga. Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan darinya, dari surga. Surat Al-Hijr, ayat ke-48. Nah, setelah sebelumnya, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menjelaskan kenikmatan-kenikmatan penduduk surga. Maka pada bagian ini Al-Imam Al-Muzani melanjutkan dengan penjelasan tentang adanya tambahan nikmat bagi penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akidah Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman di surga. Nah, sedangkan di dunia, seseorang tidak akan ada yang bisa melihat Allah dengan mata kepala mereka. Tetapi di jannah, di surga, orang-orang yang beriman akan bisa melihat wajah Allah sebagai sebuah kenikmatan. Dan orang-orang kafir tidak akan bisa melihat wajah Allah. Nah, keyakinan Ahlus Sunnah ini berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pemahaman para sahabat Ridwanullah Alaihim Ajma'in. Berdasarkan ayat Al-Quran, di antaranya adalah surat Al-Qiyamah, ayat yang ke-22 dan 23. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wujuhun yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, senang, gembira, berbahagia. Ila rabbiha nadhirah, karena mereka memandang kepada Rabb mereka. Memandang wajah Allah membuat wajah mereka bersinar, senang, bahagia. Ini dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-22 dan 23. Demikian juga ayat Al-Quran yang lain mengisyaratkan hal itu. Seperti di dalam surat Yunus ayat yang ke-26. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, mereka akan mendapatkan al-husna. Al-husna itu adalah jannah. Wa ziyadah, dan mereka akan mendapat tambahan kenikmatan selain kenikmatan di surga. Kenikmatan-kenikmatan makanan, minuman, bidadari, ya. Semua kenikmatan di surga ditambah lagi oleh Allah dengan kenikmatan lain. Tambahan kenikmatan itu adalah melihat wajah Allah. Demikian yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Muslim. Ya, dalam riwayat Muslim ada sebagian riwayat yang menyatakan setelah Nabi menyampaikan hadis, kemudian Nabi membaca ayat ini. Ya, setelah Nabi menyampaikan hadis bahwa penduduk surga akan melihat wajah Allah, kemudian Nabi membaca ayat ini. Hadisnya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Idza dakhala ahlul jannati al-jannah, jika penduduk surga masuk ke dalam surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian ingin aku tambah kenikmatan? Nah, padahal ini penduduk surga sudah masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah bertanya kepada penduduk jannah, apakah kalian ingin aku berikan tambahan kenikmatan? Fayaqulun, maka penduduk jannah menyebutkan nikmat-nikmat Allah, bersyukur dalam pujian kepada Allah. Alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan engkau selamatkan kami dari neraka? Qala, Nabi bersabda, fayakshiful hijab, kemudian Allah singkap hijab, penutup, yang dengan penutup itu sebelumnya mereka tidak bisa melihat wajah Allah, tapi kemudian Allah singkap hijab itu. فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ. Disebutkan oleh Nabi SAW, tidaklah ada suatu pemberian yang lebih dicintai oleh penduduk surga selain memandang kepada Tuhan mereka. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam riwayat Muslim, melalui jalur Abu Bakar bin Abi Syaibah, kemudian dari Yazid bin Harun, dari Hammad bin Salamah, dengan sanad yang sama, Thabit al-Bunani, Abdurrahman bin Abi Layla, dari Suhaib, dari Nabi SAW, Nabi kemudian setelah menyampaikan hadis itu, membaca ayat Allah, لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Bagi orang yang berbuat kebaikan, mereka akan mendapatkan al-husna, yaitu jannah, dan mendapatkan tambahan, yaitu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, hadis Nabi menunjukkan bahwa ziyadah di sini artinya adalah melihat wajah Allah. Demikian juga para sahabat yang menafsirkan makna ziyadah itu adalah melihat kepada wajah Allah adalah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Hudzaifah bin Al-Yaman, Abdullah bin Abbas. Ini di antara sahabat yang menafsirkan makna ziyadah itu memandang atau melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga firman Allah dalam Al-Quran yang lain adalah surat Qaf ayat ke-35. Al-Quran surat Qaf ayat ke-35. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. Mereka, penduduk surga, akan mendapatkan segala yang mereka inginkan di dalam surga. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. Dan kami masih memiliki tambahan selain kenikmatan-kenikmatan yang mereka nikmati di surga itu. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. Kami masih memiliki tambahan, itu ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib dan Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, huwa an-nadhar ila wajhillahi azza wa jal. Maksud dari tambahan itu adalah memandang kepada wajah Allah, melihat kepada wajah Allah. Ini disebutkan di dalam tafsir At-Tabari. Jadi, dalam surah Qaf ayat 35 itu, Allah menjelaskan bahwa penduduk surga mendapatkan segala yang mereka inginkan. Dan Allah berikan tambahan. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. Dan kami memberikan tambahan. Apakah tambahan itu? Tambahan itu ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Anas bin Malik radhiyallahu an sebagai memandang atau melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ancaman bagi orang-orang yang kafir. Mereka tidak akan bisa melihat wajah Allah. Suatu kerugian terbesar mereka, salah satu kerugian terbesar mereka adalah mereka terhalangi, terhijabi dari melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-15 dan 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun thumma innahum lasalul jahim. Kalla, sekali-kali tidak. Innahum, sesungguhnya mereka, orang-orang kafir, 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun, pada hari itu akan terhalangi dari melihat Tuhan mereka. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka akan benar-benar masuk ke dalam al-jahim wal-iyadu billah. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir, disebutkan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang menjelaskan bahwa ayat ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat wajah Allah pada hari kiamat. Nah, kita baca ucapan dari Al-Imam Syafi'i yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir, seorang ulama bermadhab Syafi'iyah. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Fi hadhihi al-ayah dalilun 'ala anna al-mu'minina yarawnahu 'azza wa jalla yawma idin." Di dalam ayat ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang yang beriman akan melihat kepada Allah Azza wa Jalla pada hari itu, pada hari kiamat, pada kehidupan akhirat, di jannah. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan penjelasan yang terang benderang di dalam hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa kaum beriman akan benar-benar melihat wajah Allah sebagaimana mereka melihat bulan. Nah, pada bulan purnama tidak perlu berdesak-desakan, semua bisa melihat dengan terang jelas. Nah, an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Jarir bin Abdullah semoga Allah meridainya, dia berkata, "Kunna julusan lailatan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah duduk pada suatu malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Fa nadhara ila al-qamar lailata 14." Kemudian Nabi melihat kepada bulan pada malam ke-14. Malam ke-14 itu malam bulan purnama, bulan yang penuh lingkarannya. Faqala, Nabi bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha." Sesungguhnya kalian benar-benar akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat ini, melihat bulan ini. "La tudamuna fi ru'yatih." Kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihatnya. Nah, "Fa in istata'tum an la tughlabu 'ala salatin qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu." Jika kalian mampu untuk bisa melakukan salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, lakukanlah. Jadi, kalau kalian bisa melakukan salat subuh dan salat asar, salat subuh sebelum terbit matahari, salat asar sebelum terbenam matahari, lakukanlah. Nah, salat subuh dan salat asar ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seluruh salat itu semua lima waktu itu wajib bagi orang-orang muslim yang tidak berhalangan, bukan wanita yang haid atau nifas, ya, tidak memiliki udzur. Ya, semuanya wajib. Tetapi ada kelebihan pada salat subuh dan salat asar. Nah, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardaini dakhala al-jannah." Barang siapa yang salat pada dua waktu yang dingin, subuh dan asar, maka dia akan masuk jannah. Jika kalian bisa untuk tidak ketinggalan melakukan salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, salat subuh dan salat asar, lakukanlah. Thumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i asy-syamsi wa qabla al-ghurub." dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Nah. Dan saudaraku kaum muslimin, rahimakumullah, kenikmatan melihat wajah Allah di jannah itu adalah salah satu kenikmatan yang didambakan oleh orang-orang yang beriman. Menjadi salah satu bagian yang didoakan oleh Nabi. Salah satu bacaan yang dibaca dalam doa Nabi adalah permintaan kenikmatan memandang wajah Allah. Nah, kita akan baca bacaan doa ini, ya, dan kita akan syarah, kita akan jelaskan secara ringkas makna dari kata-kata yang ada di dalam doa ini. Sesungguhnya doa ini doa yang agung, doa yang besar sekali kandungan maknanya, dan sangat bermanfaat. Hadis ini dari Ammar bin Yasir, radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga An-Nasa'i. Ammar bin Yasir pernah menjadi imam dalam sebuah solat, dalam solat yang ringkas. Nah, kemudian selesai solat, Ammar bin Yasir radhiyallahu an diprotes, ya, dikeluhkan oleh sebagian orang. Kenapa kok cepat solatnya? Padahal cepatnya solat Ammar bin Yasir itu masih di dalam batas sesuai syariat. Maka Ammar bin Yasir menjelaskan, bukankah aku telah melakukan rukuk dan sujud secara sempurna? Bahkan di dalam rukuk dan sujud itu, aku membaca doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bacaan doa ini adalah bacaan yang diajarkan Nabi untuk dibaca di dalam sholat sebenarnya. Nah, bagaimana bacaannya? Bacaan doa itu yang di dalamnya terdapat permintaan kepada Allah agar merasakan nikmat memandang wajah Allah nanti di akhirat. Doa itu adalah Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq. Ya Allah, dengan ilmumu, pengetahuanmu terhadap yang gaib dan kekuasaanmu terhadap makhluk. Doa ini dimulai dengan tawassul terhadap asma Allah, sifat Allah, ya. Tawassul dengan ilmumu terhadap, pengetahuanmu terhadap yang gaib, ya Allah, dan kekuasaanmu terhadap makhluk. Ahyini ma alimtal hayata khairan li. Hidupkan aku, ya Allah, selama engkau mengetahui bahwasanya kehidupan lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkan aku jika engkau tahu bahwasanya kematian itu lebih baik bagiku. Jadi seorang beriman tidak boleh mengharapkan kematian. Tetapi kalau dia ingin berdoa, boleh dengan bacaan lafaz seperti ini. Ya Allah, hidupkan aku jika engkau tahu bahwasanya kehidupan itu lebih baik bagiku. Dan wafatkan aku jika engkau tahu bahwasanya wafat itu lebih baik bagiku. Kematian itu lebih baik bagiku. Nah, jika memang engkau mengetahui bahwasanya dengan aku semakin lama hidup di dunia akan semakin bertambah dosaku, akan semakin membuat aku terbenam di dalam fitnah, dalam hal-hal yang semakin menjauhkan darimu, memasukkan aku ke dalam neraka. Jika engkau mengetahui itu lebih baik bagiku, wafatkan aku, ya Allah. As'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahadah. Kemudian permintaan yang berikutnya, as'aluka, ya Allah, aku meminta kepadamu. Khasyyataka fil ghaibi wasyahadah. Agar aku takut kepadamu dalam keadaan aku sendirian maupun di hadapan banyak orang. Sebuah permintaan yang luar biasa. Meminta kepada Allah agar Allah berikan perasaan takut kepada kita. Takut kepada Allah, baik kita sendirian, tidak ada orang, tetap takwa kepada Allah. Ataupun ketika kita bersama banyak orang, dilihat oleh banyak orang. Takut kepada Allah dalam berbagai keadaan, meski sendirian ataupun ramai orang, ini akan menuntun seseorang untuk berbuat takwa kepada Allah dimanapun dia berada. Wa kalimat al-haqqi fil ghadabi war ridha. Dan aku meminta kepadamu ya Allah, kalimat yang benar, yang hak, saat aku marah ataupun ketika aku ridha. Nah, minta kepada Allah agar Allah berikan taufik kepada kita untuk selalu berbicara al-haq. Mungkin seorang bisa berbicara al-haq saat ridha, saat senang dia. Tapi ketika dia marah, di luar kesadaran dia, dia bisa mengucapkan ucapan-ucapan batil wal'iyadu billah, yang kemudian dia sesali setelah itu. Maka ini doa yang agung, meminta kepada Allah. Wa kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Aku meminta kepadamu ya Allah, berikan aku kalimat kebenaran, ucapan kebenaran, meskipun saat aku marah ataupun ketika aku senang, ridha. Wal qasda fil faqri wal ghina. Dan berikan aku sikap hidup sederhana, ya, tidak bermewah-mewahan, tidak boros, tidak menghambur-hamburkan harta, baik ketika dalam kondisi fakir ataupun dalam kondisi kaya. Nah, jadi seorang yang sederhana hidupnya, dia hanya belanja sesuai dengan keperluan dia, tidak berfoya-foya, bermewah-mewahan, meskipun dia kaya. Ini adalah sebuah kemuliaan yang diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku minta kepadamu ya Allah, sikap kesederhanaan, meski dalam kondisi fakir maupun dalam kondisi kaya. Waladzatan nadhari ila wajhika. Dan aku meminta kepadamu kenikmatan melihat kepada wajahmu ya Allah. Nah, inilah yang kita bahas di dalam bab ini. Meminta kepada Allah kenikmatan melihat kepada wajah Allah. Wasyauqa ila liqa'ik, dan kerinduan untuk bertemu denganmu ya Allah. Wa a'udzu bika min dharra'a mudhirrah, dan aku berlindung kepadamu dari kemudaratan yang membahayakan. Wa min fitnatin mudhillah, dan dari fitnah yang menyesatkan ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari fitnah yang membuat aku tersesat, menyimpang dari jalanmu ya Allah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah, hiasi kami dengan perhiasan keimanan. Waj'alna hudatan mahdiyin, dan jadikan kami sebagai pemberi petunjuk dan yang mendapat petunjuk. Pemberi petunjuk artinya kita bisa mengarahkan muslim yang lain kepada jalan yang lurus. Kita bimbing, kita bantu, kita ajari mereka. Karena kita menjadi hudatan, seorang yang memberi petunjuk. Sebaliknya, selain itu, kita juga mengharapkan petunjuk dari Allah agar kita berada di jalan yang benar. Maka ini benar-benar doa yang agung yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan hadis ini sampai kepada kita dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dari sahabat Ammar radhiyallahu anhu. Nah, maka di dalam hadis ini terdapat kandungan, di dalam doa tersebut terdapat kandungan makna yang sangat agung. Bagus untuk kita hafal dan kita amalkan. Kita baca di dalam sholat kita atau di dalam waktu-waktu yang mustajabah. Karena semua permintaan di dalam doa itu sangat kita butuhkan, sangat kita perlukan. Nah, sebagaimana doa-doa lain yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semuanya adalah doa-doa terbaik. Lebih baik dibandingkan doa yang kita buat sendiri, yang kadangkala ketika kita membuat doa kita sendiri, karena kekurang tahuan kita, kita bermaksud memuji Allah, tapi ternyata mencela Allah. Tetapi kalau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi,